pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 2 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Jawa Tengah juara umum FLS 2N 2018 tingkat nasional di Aceh. Pemkab Aceh Singkil diminta cairkan uang makan santri Syekh Abdurrauf Asingkili. Ratusan warga Lawung datangi kantor Bupati Pidi tuntut penyelesaian sengketa tapa batas. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, kontingen Jawa Tengah keluar sebagai juara umum Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMA-SMK Tingkat Nasional 2018 yang dipusatkan di Banda Aceh. Pada malam penutupan yang berlangsung di halaman Stadion Harapan Bangsa Lungraya Banda Aceh, Jumat malam kontingen Jawa Tengah berhasil merebut 12 medali, 6 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Toto Suprayitno menyerahkan plakat dan penghargaan kepada juara umum FLS 2N tingkat nasional tahun ini. Sedangkan juara umum 2 dan 3 masing-masing direbut Jawa Timur dan Sumatera Barat. Pada malam penutupan yang juga dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Aceh M. Ja'far, Direktur SMA Kemdikbud Purwadi Sutanto dan Direktur SMK Kemdikbud Muhammad Bakrun. Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyerahkan medali superior untuk Nusa Tenggara Barat sebagai peserta di atas passing grade. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diminta segera mencairkan uang makan santri Pondok Pesantren Modern Terpadu Syekh Abdurrauf Asingkili di Pangkalan Sulampi Suro. Sebab uang tersebut sangat dibutuhkan untuk biaya makan para santri, terutama yatim yang ditanggung pemerintah daerah. Zulfan, pengelola dapur umum Pondok Pesantren Modern Terpadu Syekh Abdurrauf Asingkili mengatakan, uang makan santri anak yatim sejak Januari hingga saat ini belum dicairkan. Kondisi itu memaksa pihaknya harus mencari pinjaman agar santri tetap bisa makan. Menurut Zulfan, pihaknya cukup kewalahan mencari biaya talangan agar santri tetap bisa makan. Sudarlun, ratusan warga Gampung Ujung Pidi dan Sago, Kecamatan Muara Tiga, Sabtu mendatangi kantor Bupati Pidi. Kedatangan warga tersebut menyelesaikan sengketa tapal batas tanah yang terjadi antara dua gampung tersebut. Tanah itu direncanakan digunakan untuk sarana olahraga. Ratusan warga Lawung mendatangi kantor Bupati Pidi menggunakan pick-up L300. Sesampai di kantor Bupati, warga memarkirkan kendaraan di depan kantor Bapeda Pidi. Turun dari kendaraan, warga duduk berpencar di depan kantor tersebut. Puluhan polisi melakukan penjagaan di setiap pintu masuk menuju kantor Bupati Pidi. Polisi juga menutup semua pintu kantor Bupati agar warga tidak bisa menerobos masuk. Beberapa menit kemudian, perwakilan dua gampung diperbolehkan masuk untuk mengikuti rapat sengketa tapal batas yang dipimpin Sekda Pidi Musliadi. Kabak Ops Kompol Juli Effendi mengatakan polisi telah melakukan penggalangan dengan tokoh masyarakat di dua gampung itu agar menyelesaikan masalah sengketa tanah yang akan digunakan untuk lapangan sepak bola. Sudarlun, Indonesia Asian Games Organizing Committee memastikan hanya 7.500 tiket yang dialokasikan bagi tamu penting dan sponsor saat upacara penutupan Asian Games 2018. Upacara penutupan Asian Games 2018 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan bakal dihadiri 55.000 penonton dari total 78.127 kapasitas kursi di stadion terbesar di Indonesia tersebut. Dari 55.000 kursi yang disediakan untuk upacara penutupan Asian Games, ada 47.500 tiket yang dijual ke masyarakat umum. Semula Inasgok akan mengakomodir 20% dari 55.000 tiket yang tersedia untuk tamu, sponsor, media, komunitas, dan lainnya. Namun Prancis mengatakan animo masyarakat menjadi perhatian khusus panitia pelaksana Asian Games tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Israel menyambut keputusan Amerika Serikat mengakhiri bantuan dana untuk Badan Perlindungan Pengungsi Palestina di bawah PBB yang diambil pada Sabtu. Israel juga menuduh organisasi yang membantu 5 juta pengungsi Palestina itu memperparah konflik Timur Tengah. Israel dan Amerika Serikat menuding badan yang telah 70 tahun berdiri itu memiliki prinsip bahwa rakyat Palestina adalah pengungsi yang meninggalkan rumah mereka karena adanya perang pada tahun 1948 dan memiliki hak untuk kembali ke daerah-daerah mereka sendiri. Pada Jumat, Washington yang hingga tahun lalu masih menjadi penyokong dana terbesar lembaga tersebut mengumumkan akan mengakhiri pendanaan itu. Duta Besar Palestina Hossam Zumlut menuduh Amerika Serikat menarik kembali komitmen dan tanggung jawab mereka pada suatu lembaga yang didirikan oleh resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1949. Darlun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPPN Bappenas Bambang Brojonegoro menyebut ekonomi di Nusa Tenggara Barat terancam tak tumbuh pada tahun ini akibat gempa di Lombok beberapa waktu lalu. Bambang tidak memungkiri adanya dampak pada kenaikan inflasi, kenaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran akibat gempa. Namun ia belum memiliki hitungan pasti terkait berapa tingkat inflasi di wilayah tersebut sepanjang tahun ini. Pastinya ekonomi NTB sebenarnya sudah melambat sejak tahun lalu karena sektor pertambangan di daerah tersebut mengalami kontraksi. Menurutnya pemerintah butuh waktu paling cepat 6 bulan dan paling lama 1 tahun untuk membenahi ekonomi di NTB. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 2 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.